dan takut kematian. Pada malam ini kita ingin membaca dan mempelajari apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu kondisi kaum muslim yang kedua yang dihadapi oleh kaum muslim di zaman sekarang, yaitu kondisi dakhn. Dakhn yang artinya adalah kotoran, yang artinya adalah asap. Apa maksud dari dakhn ini? Coba perhatikan hadis yang dibawakan oleh penulis di dalam halaman ke-12, yaitu hadis ini berasal dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an. Beliau bercerita, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudikani. Faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, wa jaa Allahu bihadzal khair, fahal ba'da hadzal khair min syarr? Qala na'am. Qultu wa hal ba'da hadzal syarr min khair? Qala na'am, wa fihi dakhan. Qala wa ma dakhanuhu? Qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi, ta'rifu minhum wa tunkir. Qultu fahal ba'da hadzal khairi min syarr? Na'am, du'atun 'ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Qultu ya Rasulullah, sifhum lana. Qala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Qultu famadha ta'muruni in adrakani dhalik? Qala talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Qultu fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam? Qala fa'tazil tilkal firqa kullaha walau ta'adda bi asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dhalik. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Saya baca artinya di halaman 12, yang mempunyai buku silakan lihat. Ingat sekali lagi, ini adalah keadaan kedua, kondisi kedua yang dimiliki umat Islam sekarang. Itu kondisi dakhn yang menyebabkan umat Islam lemah, yang menyebabkan umat Islam tidak berdaya menghadapi musuh-musuhnya, yaitu gara-gara dakhn. Kondisi pertama yaitu kondisi wahan. Wahan artinya cinta terhadap dunia. Dan yang kedua yaitu takut mati, saking cintanya terhadap dunia. Yang kecintaan terhadap dunia tersebut menyebabkan mereka lalai terhadap Allah. Nah sekarang kondisi kedua yaitu kondisi dakhn. Dakhn ini nanti kita akan baca hadisnya. Perhatikan baik-baik, saya baca artinya. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Sedangkan maksudnya bertanya kebaikan itu amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Amalan apa yang memasukkan ke dalam surga? Itu bertanya tentang kebaikan. Kemudian Hudzaifah bercerita, sedangkan aku di sini siapa? Hudzaifah ibnu Yaman bertanya kepada beliau tentang keburukan. Maksudnya bertanya tentang hal-hal yang merupakan keburukan, yaitu hal-hal yang merupakan tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang muslim. Apa tujuan Hudzaifah bertanya tentang keburukan? Karena takut jangan-jangan menimpaku. Karena takut jangan-jangan menimpaku. Ini sebab beliau bertanya tentang keburukan. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, kami dahulu berada di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah maksudnya adalah zaman sebelum mereka masuk dalam agama Islam. Kenapa disebut jahiliyah? Disebabkan beberapa sebab. Yang pertama, yaitu mereka disebut zaman jahiliyah karena mereka berada di atas kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah. Sebab pertama, kenapa mereka disebut sebagai di zaman jahiliyah? Karena mereka berada di atas kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Yang kedua, kenapa disebut zaman jahiliyah? Karena semua yang di luar ajaran Islam disebut zaman jahiliyah. Semua yang di luar ajaran Islam dari ajaran-ajaran maka disebut zaman jahiliyah. Kita lanjutkan. Dan keburukan, zaman jahiliyah dan keburukan. Maksudnya keburukan di sini tidak di atas petunjuk, tidak di atas sesuatu yang diridhai oleh Allah. Itu maksud keburukan. Lalu Allah memberikan kami kebaikan ini, yaitu yang dimaksud Allah memberikan kami kebaikan ini adalah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama Islam. Lalu Allah memberikan kami kebaikan ini, yaitu dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul dengan membawa agama Islam yang sempurna ini. Makanya Islam itu adalah agama yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innad-dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Ya. Kenapa? Karena dia mendatangkan kebaikan. Ayat tersebut disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 19. Jadi yang dimaksud perkataan Hudzaifah ibn al-Yaman yaitu lalu Allah memberikan kami kebaikan ini. Kebaikan ini maksudnya adalah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama Islam. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri ayat yang berbunyi Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridhai Islam sebagai agama kalian. Beliau mengatakan hadhihi min akbari ni'amillahi azza wa jalla ala hadhil ummah. Ayat ini, surat Al-Ma'idah ayat 3, termasuk ayat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala terbesar terhadap umat ini. Jadi saya dari tadi ingin menjelaskan bahwa kebaikan ini, kebaikan yang dimaksud itu adalah agama Islam. Yang dibawa oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Maka Hudzaifah bertanya, apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Artinya setelah kebaikan Islam dengan syariat-syariatnya, nanti ada keburukan? Maka beliau menjawab, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, iya." Lalu aku bertanya, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu bertanya, "Dan apakah setelah keburukan itu ada kebaikan lagi?" Jadi datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ulangi, awalnya jahiliyah, penuh dengan keburukan. Tidak ada aturan, semuanya menyimpang dari ajaran agama. Baik dalam permasalahan akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, semua dari kebiasaan-kebiasaan Arab jahiliyah menyimpang dari agama, dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kemudian datang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hudzaifah bertanya, setelah datang kebaikan Islam ini, apakah ada keburukan? Kata Rasulullah, ada. Artinya ada yang akan menyimpang dari agama. Kemudian setelah keburukan ini, apakah ada kebaikan lagi? Maka beliau menjawab, "Na'am wa fihi dakhan." Iya. Tetapi di dalamnya tidak seputih dulu. Ya? Tidak seputih dulu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu tarattu fikum amrain lan tadhillu in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Tidak akan pernah kalian sesat jika kalian berpegang kepada dua perkara tersebut. Kitab Allah wa sunnata nabiyyih. Kitab Allah dan sunnah Nabi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, taraktukum alal bayda. Riwayat Imam Ahmad. Aku tinggalkan kalian di atas putih. Ini lihat. Ya. Nabi Muhammad SAW meninggalkan ajarannya di atas ajaran yang putih, artinya sempurna. Lailuha kanahariha. La yazighu anha ba'di illa halikun. Artinya, tidak akan ada yang menyimpang dari jalan tersebut yang telah aku tetapkan sepeninggalku kecuali dia binasa. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Beliau mengatakan bahwasanya iya. Artinya, setelah keburukan ada kebaikan, tetapi tidak seputih dulu. Wa fihi dakhan. Di situ apa? Dan di situ ada kabut. Di dalamnya ada kabut. Tidak seperti dulu, tidak seputih dulu. Ya. Kemudian aku bertanya lagi, aku di sini siapa? Hudzaifah bin Yaman. Apa kabut atau dakhannya tersebut? Ya. Jadi tidak seputih dulu. Setelah keburukan ada kebaikan, kemudian ada keburukan lagi, kemudian ada kebaikan, tetapi ada kabut. Apa kabutnya tersebut? Ditanya oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adanya suatu kaum yang mengikuti sunnah selain sunnahku. Ini yang disebut dengan dakhan. Yaitu perkara orang-orang yang mengikuti ajaran selain ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan sekalian, dan mengambil petunjuk selain petunjukku, dan beragama selain dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dakhannya. Ini kondisi dakhan, kondisi kabut. Yaitu orang-orang yang beragama, beramal tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, kamu dapat mengetahui mereka. Maksud dari kamu dapat mengetahui mereka yaitu orang-orang tersebut ketahuan jelas cirinya, tandanya. Yaitu orang-orang yang menyimpang dari ajaran agama jelas tandanya. Dan kamu akan mengingkarinya. Maksudnya, kita kalau melihat sesuatu yang mengada-ngada dalam agama, pasti mengingkarinya. Fitrah yang selamat mengingkari sesuatu yang mengada-ngada dalam agama. Ya, fitrah yang selamat. Fitrah yang tidak terkontaminasi, tercampur dengan ajaran-ajaran yang tidak murni dari Al-Quran dan Hadis, pasti akan mengakui, oh itu bukan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku pun bertanya lagi, apakah setelah kebaikan itu ada keburukan lagi? Maka beliau menjawab, iya. Artinya setelah kebaikan yang tadi kabut gara-gara orang-orang mengada-ngada dalam agama, ada keburukan lagi enggak? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya. Siapa yang menyebabkan keburukan tersebut? Yaitu para dai, pengajak kepada sesuatu yang mengajak ke pintu-pintu neraka jahanam, para pendakwah. Di sini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam duat para pendakwah, bukan hanya orang umum, para pendakwah. Ya, yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahanam. Barang siapa yang menerima ajakan mereka, niscaya mereka menjerumuskan ke dalam neraka. Jadi jangan heran kalau di zaman sekarang ada orang-orang yang jelas-jelas sesat ngajak kepada kesesatannya. Karena ini sudah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan heran pula ada orang-orang yang mengikutinya. Ngaku jadi nabi. Bahkan ngaku jadi malaikat, ada. Dan ada orang-orang yang mengikutinya. du'at ala abwabi jahannam. Ya, para pendakwah yang mengajak kepada ke jalan-jalan neraka jahannam. Dan biasanya mereka mempunyai dua ciri. Mereka mempunyai dua ciri. Du'at ala abwabi jahannam, para pendakwah yang mengajak kepada neraka jahannam itu mempunyai dua ciri. Yang pertama, ya'muru bil fahsya. Memerintahkan kepada perbuatan fahsya. Fahsya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Imam Nawawi adalah kalimatun tadullu ala zina wa ala muqaddimatih. Yaitu kata yang menunjukkan kepada perbuatan zina dan seluruh sarana yang menghantarkan kepadanya. Ya, perbuatan fahsya. Ini ciri pendai-pendai su, pendai-pendai buruk yang mengajak kepada neraka jahanam. Yaitu orang-orang yang mengajak kepada perbuatan zina dan sarana-sarana yang menghantarkannya. Meskipun dia mungkin berpakaian sebagaimana pakaiannya para pendakwah, bersurban, berpeci, berjenggot, ya, ataupun memakai jilbab, akan tetapi mengajak kepada perbuatan fahsya, maka ini disebut dengan du'at ala abwabi jahannam, para pendakwah kepada neraka jahannam. Di sana ada du'at yang kedua yang mengajak para pendakwah yang kedua yang mengajak kepada neraka jahannam, yaitu ya'muru bil munkar, memerintahkan kepada yang mungkar. Mungkar maksudnya adalah segala macam bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dua jenis pendakwah ini adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah mereka mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa waman yattabi khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya dia memerintahkan kepada perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar. Alhamdulillah. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah syaitan yang langkahnya itu pasti menuju kepada dua hal, kepada perbuatan fahsya dan kepada perbuatan mungkar. Itu sekitar 4 ayat Allah katakan dalam Al-Qur'an jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 168, surah Al-Baqarah ayat 208, Surat Al-An'am ayat 142. Surat An-Nur ayat 21. Ya. Ini larangan untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Yang terkenal langkah-langkah syaitannya itu yaitu memerintahkan kepada perbuatan fahsya dan memerintahkan kepada perbuatan mungkar. Jadi, dahan kondisi umat Islam yaitu kondisi dahan baik tetapi penuh dengan kabut. Baik tetapi penuh dengan ketidakbersihan. Makanya para ulama mengatakan, solusi di zaman sekarang agar umat Islam itu kokoh dua. Yang pertama, tasfiyah. Apa itu artinya? Membersihkan yang kotor-kotor. Karena ada dahan tadi. Dahan tadi apa yang pertama? Perbuatan mengada-ngada dalam agama yang disebut nantinya perbuatan bid'ah. Ini dahan dalam agama Islam yang melemahkan kaum muslim. Kaum muslim akhirnya terpecah-pecah. Ya. Di dalam perbuatan bid'ah. Karena sebenarnya yang memecahkan kaum muslim itu bid'ah. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan yang lainnya dari Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an. Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan dharafat minhal uyun. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kami, nasihat kepada kami dengan nasihat yang meneteskan air mata, kemudian menggetarkan hati. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaha la mau'izatum waddi' fa'awsina. Wahai Rasulullah, sesungguhnya nasihat engkau itu seperti nasihat orang yang ingin berpisah. Maka berikan wasiat kepada kami. Maka beliau mengatakan, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Benar, itu terjadi. Dan itu konsekuensi logis memang. Dari zaman kenabian sedikit perselisihan. Kenapa? Karena ada masih Rasulullah. Kapan mereka berselisih? Mereka langsung kedatang kepada Rasulullah. Di zaman para tabi'in mulai lebih banyak perselisihan. Para tabi'un tabi'in sampai akhir zaman sekarang gini. Semakin jauh manusia, umat dari zaman kenabian, semakin banyak perselisihan. Tapi beliau tidak meninggalkan begitu saja. Beliau punya solusi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawadhid. Hendaknya kalian berpegang kepada sunnahku. Artinya kalau ingin satu lagi, ingin kokoh lagi, bersatulah di atas sunnah. Makanya keliru kalau seandainya ada orang atau kelompok pergerakan yang mereka mengatakan atau punya prinsip yang penting nyatu deh, yang penting lawan orang kafir, mau di samping saya nyembah kuburan, samping saya percaya kepada dukun, yang penting lawan orang kafir, samping saya menghina Aisyah radhiyallahu anha, menghina Abu Bakar dan Umar, yang penting nyawa lawan kafir. Nggak bisa. Dan ada metode-metode pergerakan di dalam konsep pergerakan Islam seperti itu. Enggak bisa. Harus bersatu di atas sunnah. Dan sunnah khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi kalian perkara mengada-ngada. Ini yang memecah belah umat. Jadi tidak benar kalau seandainya ada duat-duat para pendakwah, ustaz, kiai, tuan guru, habib yang mengajak kepada sunnah Rasul, mengajak kepada Al-Quran dan hadis yang sahih, kemudian mereka dituduh sebagai pemecah belah umat. Tidak. Ia memecahkan, memisahkan antara yang sunnah dengan yang bid'ah. Itu benar. Dan Rasulullah datang pun seperti itu. Membedakan mana yang bertauhid, mana yang musyrik. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita ke permasalahan tadi. Inilah dakhan yang pertama. Yaitu kebaikan yang ada kabutnya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mengerjakan perbuatan bid'ah. Dakhan yang kedua, di samping itu ada orang-orang yang mengajak. Da'i-da'i mengajak kepada neraka jahannam. Kepada jalan-jalan syaitan. Sedangkan kita dilarang untuk mengikuti jalan-jalan syaitan. Dan kalau ingin lebih tahu jalan-jalan syaitan, saya sebutkan tadi contohnya, inti jalan-jalan syaitan memerintahkan kepada perbuatan fahsya dan mungkar. Syaitan dalam mengajak kepada jalan-jalannya melalui duat-duat tadi, para pendakwah-pendakwah tadi, itu dengan empat cara. Dengan apa? Dengan empat cara. Coba perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, qala fabima aghwaytani la ughwiyannahum ajma'in. Artinya, sebagaimana, saya ulangi, itu di dalam surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, kalau tidak salah ayat yang ke-16. Ya, perhatikan. Allah berfirman tentang janji iblis yang diikuti oleh para syaitan. Bagaimana trik iblis mengganggu manusia. Lihat. Allah berfirman, qala fabima aghwaytani, menceritakan perkataan iblis. Sebagaimana engkau lencengkan kuda di jalan yang lurus. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh aku akan hadang mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian iblis mempunyai trik. Tadi kan tujuannya mengajak manusia kepada perbuatan fahsya, kemudian mungkar. Ini tujuannya. Tapi demi melancarkan tujuan ini, dia mempunyai 4 cara. Ya, iblis demi melancarkan perbuatannya ini atau tujuannya ini, dia mempunyai 4 trik. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 17, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Kemudian aku akan datangi mereka dari depan mereka. Kalau kita baca tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maksud dari aku akan datangi mereka dari depan mereka, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, perhatikan baik-baik ya, perhatikan ini dari depan. Jadi ada 4 cara iblis mengganggu manusia: dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Itu trik-trik iblis dan juga duat-duat jahanam, para pendawah-pendawah ke dalam neraka jahanam. Caranya 4 ini. Yang tujuannya tadi mengajak kepada perbuatan fahsya dan mungkar. Lihat 4 triknya. Yang pertama, aku akan benar-benar datangi mereka dari depan mereka. Apa maksudnya? Usyakkikuhum fi akhiratihim. Kalau kita lihat tafsir Imam Ibnu Katsir dari ayat ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, aku akan ragukan mereka tentang kehidupan akhirat. Ini trik pertama yang tujuannya memerintahkan kepada perbuatan fahsya dan mungkar. Apa maksudnya diragukan tentang akhirat? Jadi kaum muslim diragukan tentang enggak ada hisab, enggak ada mizan, enggak ada timbangan, tidak ada buku catatan amal, tidak ada jalan di atas sirat sesuai dengan amal, tidak ada siksa nikmat kubur, enggak ada. Tidak ada surga neraka, diragukan tentang kehidupan akhirat. Dan sangat ironi, ini dirasakan oleh masuk ke dalam hati sebagian muslim. Trik ini masuk ke dalam hati sebagian muslim. Buktinya apa? Sebagian muslim kalau berbuat maksiat seenaknya, seakan-akan enggak ada pertanggungjawaban besok hari. Usyakkikuhum fi akhiratin. Aku ragukan mereka dalam kehidupan akhirat mereka. Termasuk meragukan dalam kehidupan akhirat adalah ragu apakah di sana benar-benar ada surga. Ragu apakah di sana benar-benar ada neraka. Ragu apakah kalau saya bersedekah maka nanti akan dilipatkan pahala. Ragu dia, diragukan tentang akhiratnya. Ini yang membuat orang akhirnya semena-mena berbuat fahsya, zina, main wanita. Dan ingat, ini bukan hanya untuk anak-anak muda. Karena di zaman sekarang banyak orang-orang berumur tua, berdarah muda. Mudah-mudahan kedepian. Berumur tua, berdarah muda. Contoh, misalkan umur sudah 50, 60, 70. Mulai main gadget, mulai main handphone pintar, mulai mengenal media sosial, mulai kemudian mencari kawan-kawan lawas, kawan SD, pacar lawas. Akhirnya celebek, cinta lama bubar kembali. Ya, akhirnya sayang-sayangan dengan orang tersebut. Istri yang sudah lama menemani dia tidak pernah dipanggil sayang. Dari dulu dipanggil acil ketia acil. Sedangkan yang ini itu gaya-gaya setan, mengganggu manusia. Ya. Diragukan tentang akhirat mereka. Yang kedua, wa min khalfihim. Aku akan datangi mereka dari belakang. Wa uraghibuhum fi dunyahum. Aku akan sukakan mereka dalam perkara dunia mereka. Ya? Jadi yang ada dalam pikiran cuma bagaimana sukses dunia, bagaimana berhasil di dunia, bagaimana tinggi jabatan, bagaimana harta melimpah ruah, uraghibuhum fi dunyahum. Yang ketiga, wa an aymanihim, aku akan ganggu mereka dari samping kanan mereka. Maksudnya adalah usabbiha alaihim amra dinihim. Artinya, aku samarkan perkara agama mereka. Itu yang pemikiran liberal, yang pemikiran plural, menyamakan semua agama. Masa yang menyembah Allah, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, disamakan dengan yang menyembah patung. Kan aneh. Sama katanya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Artinya disamarkan perkara-perkara agama mereka. Akhirnya nanti masuk ke dalam perbuatan mungkar. Mungkar. Yang keempat, wa an syama'ilihim. Dan aku akan ganggu mereka dari kiri mereka. Maksudnya adalah usahhi lahumul ma'asi. Aku indahkan, syahwatkan kepada mereka maksiat-maksiat. Ini trik dan langkah-langkah iblis. Yang tujuannya tadi memerintahkan kepada perbuatan fahsya dan mungkar. Dan itu adalah du'at ala abwabi jahannam. Itu adalah, saya heran Pak. Kemarin saya nonton video, ada orang zaman sekarang mengatakan bahwa saya belum dapatkan satu ayat. Ini yang masih yang berkaitan dengan poin ketiga, trik ketiga, yaitu menyamarkan perkara agama. Saya belum dapatkan ayat, dia begitu tegasnya, begitu yakinnya, dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa malaikat itu beriman. Ajib kan? Gak ada kata dia satu ayat yang menyebutkan malaikat itu beriman. Benar bahwasanya malaikat ya la ya'sunallaha ma amaruhum ma yaf'aluna ma yu'marun. Artinya para malaikat tidak bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan selalu mengerjakan perintah Allah. Tapi tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan bahwasanya malaikat beriman. Orang-orang yang baru, terutama orang-orang umum, akan, oh iya ya, oh iya. Ente aja yang gak tahu ayatnya. Ini samar-samar dalam agama. Ya, hati-hati. Itu termasuk trik iblis yang tujuannya tadi, perbuatan fahsya dan mungkar. Setelah azan, saya akan bantah pernyataan tersebut, bahwa ada ayat yang menyebutkan bahwa malaikat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan azan dulu. Ya, tadi saya menyebutkan sebuah syubhat, dan ini trik iblis mengganggu agama manusia. Jadi triknya agar orang berbuat fahsya atau mungkar, dia mempunyai trik yang ketiga. Apa itu? Menyamarkan perkara agama. Agama menjadi samar-samar. Sesuatu yang kadang-kadang diagungkan, benar-benar diagungkan dalam agama Islam, menjadi dihinakan. Seperti misalkan Al-Quran. Yang Al-Quran itu kalamullah yang mulia, kemudian dihinakan, dianggap makhluk, mushafnya diinjak-injak dan semisalnya, samar-samar. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi Muhammad SAW, Al-Quran yang itu kita harus terima ilmunya secara pasti, karena Al-Quran menimbulkan ilmu yang pasti, yang yakin. Ini ada teori di zaman sekarang, teori disebut dengan teori hermeneutika. Yang kalau orang baca Al-Quran dia harus, misalkan saya baca sekarang di hadapan saya surat Ghafir ayat 2, Tanzilul Kitabi minallahil azizil alim. Al-Quran turun dari Allah yang maha kuasa, maha mengetahui. Cara teori hermeneutika adalah, apakah benar Al-Quran turun dari Allah? Jadi diragukan dulu, setiap kali baca ayat harus ada keraguan di dalam diri. Itu samar-samar dalam agama. Ini salah satu penyebabnya mereka karena tidak mengagungkan Al-Quran. Tidak meyakini Al-Quran adalah kalamullah. Itu aslu syubhat. Ini adalah asal syubhat yang mereka miliki. Mereka tidak meyakini Al-Quran itu firman Allah. Makanya mereka meragukan Al-Quran tersebut. Ini namanya syubhat. Seperti orang-orang yang menyatakan bahwasanya semua agama sama. Ya. Dan trik-trik mereka untuk menyatakan semua agama sama itu macam-macam. Misalkan, bolehnya seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Kenapa? Karena semua agama sama. Tujuannya itu sebenarnya. Ini hanya step langkah mereka untuk mencapai semua agama sama. Dan ini nanti masuk ke dalam du'at ala abwabi jahannam. Jadi umat Islam itu mempunyai musuh dari dalam. Orang-orang munafik, orang-orang orientalis, orang-orang sekuler, orang-orang liberal yang menyamakan agama, yang meniadakan simbol-simbol agama Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hukum mutlak dalam agama mereka, dalam ajaran mereka. Enggak boleh hukum Allah itu dianggap semuanya benar, enggak boleh. Karena enggak ada yang benar menurut mereka. Secara mutlak. Ini para ikhwan, itu syubhat mereka. Ya. Dan itu trik ketiga iblis. Usabbihu alaihim amra dinihim. Aku samarkan kepada mereka perkara-perkara agama mereka. Jadi contoh yang tadi yang saya sebutkan, samar-samar dalam perkara agama, seperti misalkan bahwa malaikat, tidak ada satu ayat pun yang menunjukkan malaikat beriman. Ini orang enggak baca Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 7. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Malaikat pembawa arsy dan yang di sekitar arsy, mereka bertasbih memuji Rabb mereka dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah sekalian, hati-hati ya, samar-samar dalam agama, terutama di zaman sekarang. Semua orang bisa menyebarkan tulisan apa saja. Dan semua orang bisa membaca tulisan apa saja. Ini zaman sekarang bahayanya seperti itu. Maka benar perkataan Muhammad ibnu Sirin, seorang tabi'i terkenal. Inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Maka ambil, perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Jangan sembarang belajar. Dan itu adalah alasan kuat kenapa kita tidak hadir di majlis-majlis kecuali yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Karena kita tidak ingin mendapatkan syubhat, kita tidak ingin mendapatkan keburukan, kita tidak ingin mendapatkan da'i-da'i ala abwabi jahannam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Trik yang keempat tadi apa? Usyahilahumul ma'asi. Aku indahkan, aku syahwatkan di mereka kepada maksiat. Terutama syahwat kepada perempuan. Ini syahwat yang paling besar yang menggoda laki-laki dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak pernah tinggalkan sepeninggalku sebuah ujian bagi umatku yang laki-laki dibandingkan perempuan, yang lebih besar dibandingkan perempuan. Perempuan membuat laki-laki yang tegas, yang kokoh, keras, menjadi lemah bagaikan kerupuk disiram air waluh. Handak gangen waluh sidin. Ya ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun saja kalah dengan istrinya. Fir'aun yang memerintahkan kepada semua anak laki-laki wajib dibunuh. Tatkala istrinya bawa bayi laki-laki ke istana, jangan biarkan aja deh. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dari anak laki-laki tersebut. Dibiarkan. Fir'aun. Apalagi orang-orang yang tidak sekeras Fir'aun. Kayak siapa? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnata bani Israil kanat fin nisa. Jauh, hati-hatilah terhadap dunia. Hati-hati tergoda terhadap dunia dan hati-hati tergoda terhadap perempuan. Sesungguhnya fitnah paling pertama yang menggoda Bani Israel adalah perempuan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik. Saya mungkin pernah ceritakan, entah di sini atau di mana, seorang perempuan istri sakit keras. Sebelum meninggal dia bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, kalau saya meninggal nanti, apakah kamu akan menikah lagi?" Kata sang suami, "Saya selama tanah kuburanmu masih basah, saya tidak akan berpaling darimu." Baik, setiap pagi sang suami berziarah, kapan kering nih? Pas meninggal. Sekalinya setiap hari didatangi gak kering-kering. Kuburannya, tanahnya gak kering-kering. Lalu dia mencoba mendatangi kuburan istrinya pas waktu sore. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi setiap sore ternyata adik perempuan istri tersebut menyirami kuburannya. Kada kering-kering jadinya. Ketika ditanya, "Kenapa engkau siram kuburan kakak perempuanmu, wahai adik iparku?" Kata sang adik, "Kakak perempuan saya berwasiat, jangan pernah engkau tinggalkan sirami kuburan saya. Inna kaidakunna azim." Sesungguhnya tipuan para perempuan itu sangat hebat, dahsyat. Ya, tapi kita harus husnudzan. Itulah bukti cinta mereka kepada kita-kita. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Yang jelas, usyahilahum al-ma'asi. Aku syahwatkan kepada mereka maksiat. Mungkin orang ahli ibadah, tapi untuk urusan perempuan terpleset. Seperti yang sering saya singgung. Di mana-mana kajian sering saya singgung ini. Maksiat tatkala sendirian. Kemana-mana pakai peci. Kemana-mana pakai jubah. Mungkin pakai baju koko. Celana sudah di atas dua mata kaki. Kemana-mana pakai jenggot. Dipakai jenggotnya ya. Sampai rumah. Peci dilepas. Baju koko dilepas. Jenggot letakin samping. Yang ditonton apa? Sinetron, acara-acara talk show yang di sana ada perempuan-perempuan, kemudian gosip-gosip artis dan semisal, ya mungkin ahli ibadah, ahli manhaj, ahli manhaj, orang salaf, dakwah salaf, salafi. Tapi tatkala sendirian hancur lebur dengan godaan perempuan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan ingat, sering saya mengulang-ulang, maksiat tatkala sendirian penghapus pahala. Ini makna perkataan salafus saleh, la taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaik. Jangan jadikan Allah sebagai zat yang paling rendah melihatmu. Tatkala dilihat oleh manusia, maka dia lebih takut dibandingkan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penyebab kenapa orang-orang yang bermaksiat tatkala sendirian, mereka dihapus pahalanya. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka lebih takut kepada manusia dibandingkan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surah An-Nisa ayat 108. Maka iman yang jujur ya akhi. Berimanlah dengan iman yang jujur, maka niscaya kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kembali ke permasalahan tadi, trik iblis yaitu adanya du'at ala abwabi jahannam. Dan ini musuh-musuh dalam selimut Islam. Para pendai mengajak kepada jalan-jalan syaitan. Tadi jalan-jalan syaitan yang tujuannya dua, target operasinya dua, mengajak kepada perbuatan fahsya dan mungkar. Trik-triknya tadi empat. Kita lanjutkan hadis tersebut. Kemudian aku bertanya lagi, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu bertanya lagi, wahai Rasulullah, beritahukanlah kami sifat-sifat mereka. Siapa du'at tersebut, para pendakwah yang mengajak kepada neraka jahanam tersebut? Beliau menjawab, mereka dari kaum kita, yaitu umat Islam. Dan berbicara dengan bahasa kita, yaitu berbicara dengan bahasa kita, maksudnya adalah mereka ada dua penafsiran, mereka berbicara dengan bahasa Arab, artinya lihai bahasa Arab, meskipun bukan bahasa Arab, oh bukan orang Arab, orang berilmu. Lalu, aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa yang Anda perintahkan kepadaku bila aku menemuinya? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, berpegang teguhlah kepada jamaah kaum muslim dan imamnya. Salah satu penafsiran du'at ala abwabi jahannam, para pendakwah yang mengajak kepada neraka jahannam adalah orang-orang yang mengajak untuk memberontak pemerintah yang sah, yaitu kaum khawarij. Itu salah satu penafsiran du'at ala abwabi jahannam, yaitu para pendakwah ahli agama. Bahkan subhanallah, saya pernah langsung berbicara dengan Al-Ustadz Al-Fadil Abu Ihsan Al-Maidani. Beliau pernah di Pakistan dulu, ketika peperangan Pakistan. Dan beliau melihat langsung orang-orang yang sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang khawarij. Omongannya tidak keluar ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis. Qala Allah, qala Rasul. Enggak ada ngomong-ngomong yang lain. Qala Allah, qala Rasul. Kemudian yang kedua, wajah mereka itu seperti wajah orang pucat pasi karena keseringan puasa dan keseringan sholat malam. Tapi pemikirannya pemikiran orang yang mengkafirkan umat. Pemikirannya pemikiran orang-orang yang memberontak kepada pemerintahan yang sah. Nah, ini maksudnya. Salah satu tafsiran du'at ala abwabi jahannam, yaitu pendai-pendai yang mengajak kepada neraka jahannam, orang-orang yang mengkafirkan umat Islam, orang-orang yang mengajak untuk keluar dari pemerintahan yang sah. Makanya Rasulullah ketika ditanya oleh Hudzaifah ibn Yaman, wahai Rasulullah, kalau aku menemui mereka, menemui para pendakwah seperti ini, jangan terpesona dengan penampilan. Wallahi kadang beliau mengatakan penampilannya itu jenggotan, kemudian matanya cekung, matanya itu seperti orang kurang tidur. Omongannya cuma qala Allah, qala Rasul, tapi mengkafirkan kaum muslim. Makanya beliau mengatakan berpegang teguhlah kepada jamaah kaum muslim dan imamnya. Kalau ada orang-orang seperti itu yang ngajak, yang suka mengkafirkan kaum muslim, ya, yang ujung-ujungnya nanti ngebom sana, ngebom sini, maka berpeganglah kepada jamaah kaum muslim. Kesatuan terbesar kaum muslim dan imamnya di situ di mana? Itulah, ikuti mereka. Ya. Kemudian aku bertanya lagi, bagaimana jika tidak ada jamaah atau maupun imam? Ini menunjukkan bahwa nanti ada keadaan seperti ini. Saking ricuhnya, gaduhnya, terjadi huru-haranya, enggak ada jamaah, enggak ada imam. Semuanya ngaku, semuanya ngaku, semuanya ngaku. Bingung. Maka apa yang terjadi kalau seperti itu? Apa yang harus dilakukan? Hindarilah semua kelompok itu. Walaupun dengan menggigit pokok pohon hingga kematian menjemputmu dalam keadaan seperti itu. Jangan masuk kelompok sana, jangan masuk kelompok sana. I'tazil al-firqa kullah. Bersendirian dari seluruh kelompok tersebut dan berpegang dengan pohon sampai datang kematian. Makanya para ikhwah sekalian, ada pemandangan menarik. Ketika Utsman bin Affan dikepung oleh orang-orang Khawarij berasal dari Irak, berasal dari Mesir, ya, orang-orang Khawarij di kota Madinah. Para sahabat pada waktu itu di mana? ada pertanyaan, para sahabat waktu itu di mana? Kenapa Utsman bin Affan dibiarkan melawan orang-orang Khawarij sendirian? Maka jawabannya, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mereka tinggal di rumah atau keluar dari Madinah sekalian. Makanya banyak yang pergi ke Mekah. Aisyah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, banyak pergi ke Mekah untuk menghindari fitnah. Saya pesan, di zaman yang begitu banyak fitnah, terkadang banyak isu-isu, kita dituduh sebagai kaum radikal, dituduh sebagai orang yang keras, dituduh sebagai macam-macam. Maka jangan suka-suka membuka hal-hal yang tidak bermanfaat. Banyaki ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya." Segera kalian beramal sebelum datang kegaduhan-kegaduhan. Ujian-ujian yang sangat tipis bedanya, seperti lipatan-lipatan dalam lipatan malam. Kakhitu'il laylul mudhim, gak kelihatan. Orang melipat sesuatu di malam hari tidak kelihatan. Akibat tidak kelihatan tersebut, samar-samar, maka ada orang yang beriman di pagi hari, sore hari kafir. Sore hari beriman, pagi hari kafir. Karena ujiannya, ataupun fitnahnya, ataupun kegentingannya begitu tipis. Maka yang ada para ikhwah sekalian, coba di zaman sekarang ini jangan suka-suka baca, sedikit-sedikit baca berita. Jadi yang banyak sekarang di zaman sekarang ini penuntut berita, bukan penuntut ilmu. Apalagi ada grup anak, grup WA ini, grup WA ini, semuanya disebarin. Bikin umat Islam takut, bikin umat Islam tidak bersandar kepada Allah. Ya, menuntut berita, bukan menuntut ilmu di zaman sekarang. Banyak ibadah. Tinggalkan majelis-majelis berita. Sekedar tahu kemudian, Kak, saya sering mengatakan, kalau tahu tidak dikatakan pintar dan tidak bisa berbuat apa-apa, coba ngapain? Kalau tahu, misalkan kejadian di Yaman, kejadian di Suriah, kejadian di negara kita di Surabaya misalkan. Nanti dia mau bertanya, di Surabaya ada apa? Kededa apa, Pak? Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, ngapain? Kalau tahu dikatakan pintar, bisa berbuat apa? Enggak. Bisa berbuat doa. Kalau tidak tahu, tidak dikatakan bodoh. Tapi ketika orang tidak tahu hukum-hukum Islam, akidah yang benar, tata cara sholat, haji, puasa, zakat, itu yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Man rabbuk, man dinuk, wa man nabiyuk. Ya, jangan kita menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak begitu penting untuk kita sibukkan diri di dalamnya. Sibukkan diri dengan sesuatu yang penting yang kita akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Saya sering ingat perkataan Imam Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan, "Al-ilmu katsir wal umru an tahsilihi qasir fal fabda bil ahammi fal muhim." Ilmu itu banyak dan umur untuk mendapatkan ilmu itu sempit, pendek, maka mulailah dari yang penting daripada yang terpenting. Ya, ini bacaan Quran masih belepotan, kelompok tahsin masih kelompok satu. Subhanallah, ikut membicarakan Yaman, wow. Banyak ibadah, banyak doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Beliau mengatakan, ya, perhatikan perkataan beliau. Beliau mengatakan, "Amsik 'alaika lisan, jaga lisanmu. Wabki 'ala khati'atik wal yas'ka baituk." Jaga lisanmu, tangisi kesalahanmu, dan tetap diamlah di rumahmu. Ya, seakan-akan dia adalah politisi Islam. Maka, ya akhi, tuntut ilmu. Sudah ada yang banyak yang mikirkan. Kapasitas kita sebagai orang yang umum, penuntut ilmu, bukan penuntut berita. ya. Ini para ikhwan yang dirahmati, dan harus kita ya, harus yakin ya. Al-Islam ya'al wa la yu'la. Islam itu di atas dan tidak akan ada yang menandinginya. Itu kita harus yakin. Kita harus yakin. Sesungguhnya Allah akan menolong agama ini. Harus yakin itu. Kenapa keyakinan itu luntur? Gara-gara kita selalu ditakut-takuti dengan berita sana, berita sini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita lanjutkan. Kemudian penulis rahimahullah hafizahullah taala mengatakan, beliau kemudian menjelaskan hadis ini. Sesungguhnya racun berbahaya yang menghancurkan kekuatan kaum muslim, melumpuhkan gerakan mereka dan merenggut barokahnya bukanlah pedang-pedang orang kafir yang bersatu mengadakan tipu daya terhadap Islam. Enggak. Yang melemahkan umat Islam bukan itu ternyata. Kalau berdasarkan dua keadaan ini, pemeluknya dan negaranya. Akan tetapi ia adalah bakteri penyakit keji yang masuk menggerogoti tubuh raksasa umat Islam. Melalui proses waktu secara perlahan-lahan, namun terus menerus dan berpengaruh pasti. Hal ini menegaskan bahwa penamaan orang-orang salibis Yahudi terhadap negara Islam dengan nama laki-laki yang sakit di Sigmund sangat tepat sekali, karena merekalah yang menanamkan bakteri syahwat dan virus syubhat ke dalam tatanan negara Islam. Syahwat ya. Saya masih ingat tadi saya ingin menjelaskan syahwat. Umat Islam diberikan virus syahwat di dalam diri mereka. Suka kepada fitnah perempuan. Coba bayangkan antum, ada iklan truk. Di depannya ada perempuan pakai bikini. Apa hubungan truk lawan bikini? Kemudian kena ada tulisan, silahkan mencoba. Nang, mana dicoba? Ya, ini. Apa hubungan oli dengan bikini? Apa hubungannya coba? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, ini syahwat, ya. Dan virus syubhat. Jadi ada dua. Dan saya sering mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, bahwa aslu kulli fitnah fitnatan. Asal setiap ujian itu dua. Ujian syahwat dan ujian syubhat. Ujian syahwat asalnya takdimul syahwat ya. Takdimul hawa ala syara' wal aql. Jadi manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua sisi. Ujian syahwat dan ujian apa? Syubhat. Syahwat itu sebabnya kenapa? Lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal dan syariat. Dibandingkan apa? Akal dan syariat. Syubhat asalnya apa? Sebabnya apa? Takdimul akli ala syara. Lebih mendewakan akal dibandingkan syariat. Itu syubhat. Saya nanya Pak, orang karena ujian syahwat dengan dibanding orang kena ujian syubhat, mana yang lebih berat bahayanya? Hah? Syubhat. Kalau syahwat masuk ke dalam perkara zina, masuk ke dalam perkara liwat, lesbian, gay dan semisalnya. Syahwat dosa besar. Kalau syubhat masuk ke dalam jurang kekafiran, kemunafikan, i'tiqadi, maka dia lebih besar. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka di sini sebutkan, yang menanamkan bakteri syahwat dan virus syubhat ke dalam tatanan negara Islam, kemudian tumbuh dan berkembang di dalam pemeliharaan dan pembinaan mereka, serta meminum air susu mereka sampai tak tersisa. Ini enggak dirasakan oleh kaum muslim. Ya. Bahkan di zaman sekarang, ya, gaya-gaya syubhat di antaranya, yaitu kalau seandainya seorang perempuan tidak buka aurat, maka enggak modern. Kalau seandainya perempuan lagi kondangan tidak memakai pakaian yang transparan, maka tidak dianggap maju, salah kostum. Ini syubhat plus syahwat. Kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir benar-benar diserap oleh kaum muslim tanpa tersisa. Itu yang dimaksud oleh penulis meminum air susu mereka sampai tak tersisa. Kemudian beraneka ragam ungkapan yang dikemukakan oleh para pensyarah hadis ini seputar pengertian ad-dakhan tadi, ya, akan tetapi bertemu pada satu kesimpulan yang sama. Al-Hafidz Ibnu Hajar kemudian penulis menyebutkan tentang perbedaan pendapat di antara para ulama menyebutkan tentang ad-dakhan. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari berkata, makna dakhan adalah kedengkian. Ada yang mengatakan pengkhianatan dan makar. Ada pula yang mengatakan kerusakan hati. Ketiga makna ini hampir sama. Makna dakhan tadi, ya, yang kata Rasulullah, ada kebaikan tapi ada kabut. Nah, dakhan ini menurut Al-Hafidz ada artinya kedengkian, ada artinya pengkhianatan, ada artinya kerusakan hati. Dan semuanya hampir sama. Mengisyaratkan bahwa kebaikan yang datang setelah keburukan tersebut tidak murni, bahkan telah keruh. Ada keburukan kemudian datang kebaikan lagi, tapi enggak murni kebaikannya, keruh. Nah, sebab keruhnya nanti kita akan bahas. Ada lagi yang mengatakan maksud dakhan adalah kabut, dan itu mengisyaratkan keruhnya keadaan. Dan ada pula yang mengatakan dakhan ialah semua perkara yang tidak disukai. Abu Ubaid, seorang ulama hadis, berkata, makna hadis ini ditafsirkan oleh hadis yang lain, la tarji'u qulubu qaumin 'ala ma kanat 'alaih. Hati-hati satu kaum tidak akan kembali putih seperti sedia kala. Karena dia baik tapi ada kabutnya. Ya, tidak seperti yang kata Rasul, lailuha kanahariha. Putih, benar-benar putih. Saking putihnya, siangnya seperti malamnya, malamnya seperti siangnya. Berjelas terang, tidak ada sama sekali kabut. Tetapi setelah sepeninggal Rasulullah, maka ada penyakit-penyakit masuk yang akhirnya ada kebaikan tetapi ada kabutnya. Sama, Pak. Seperti orang dulunya berteman gitu ya, berteman baik, kemudian terjadi persengketaan. Lalu baikan lagi, damai. Tapi sudah ada apa? Ngambil jarak masing-masing. Orang mengatakan kaca yang pecah tidak akan bisa disambung seperti sedia kala. Pasti akan ada jaga jarak, akan ada dan semisal. Ya, sama. Kalau sudah datang keburukan setelah kebaikan, datang lagi kebaikan tidak seperti kebaikan yang pertama kali. Pasti akan ada dakhan, kabut. Asal kata dakhan digunakan untuk warna keruh yang ada pada binatang tunggangan, maka seakan-akan maknanya bahwa sebagian hati mereka tidak saling menjernihkan. Ini makna-makna yang disebutkan oleh para ulama tentang makna dakhan tadi. Kemudian Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menukilkan perkataan Abu Ubaid ini. Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah mengatakan, sabda Nabi artinya kebaikan tersebut tidak murni, bahkan ada kekeruhan dan kegelapan padanya. Asal kata dakhan mulanya ada warna binatang, yaitu keruh dan yang cenderung gelap. Al-Azim Al-Abadi, yaitu seorang ulama hadis juga, menukilkan di dalam kitab Aunul Ma'bud perkataan dari Al-Qari. Al-Qari juga seorang ulama hadis. Asal kata dakhan adalah kekeruhan dan warna yang kehitam-hitaman. Maka di dalamnya ada satu penunjukan bahwa kebaikan telah keruh oleh kerusakan. Ini penjelasan-penjelasan para ulama tentang makna dakhan. Jangan terlalu bingung itu. Ya. Lalu beliau mengatakan, saya berkata, penjelasan ini dapat disimpulkan menjadi dua perkara. Yang pertama, tahapan zaman ini bukanlah masa kebaikan yang murni. Jadi, datang Rasulullah setelah keburukan zaman jahiliyah, datang Rasulullah. Kemudian ada keburukan lagi. Setelah Rasulullah meninggal. Kemudian ada kebaikan lagi. Kebaikan ini tapinya sudah apa? Tidak murni lagi. Ya, ada dakhan. Itu yang dimaksudkan. Akan tetapi telah tercemari dengan kekeruhan yang mengotori kebaikan yang bersih itu. Dan menjadikan rasanya asin sekali. Kedua, kekeruhan ini merusak hati-hati orang dan menjadikannya lemah karena penyakit umat ini telah menjalar, sedangkan syubhat-syubhat terus menerjang. Selanjutnya kami tidak perlu lagi berhenti terlalu lama pada setiap penjelasan untuk menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. mana yang selamat, mana yang rusak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan perkara-perkara penting tersebut. Nah, sekarang penulis menyebutkan yang menyebabkan kebaikan itu ada kabutnya, satu kata beliau ini, perkara bid'ah. Ya? Menyebutkan perkara kebaikan ada kabutnya adalah perkara bid'ah. Maka yang mendengar kajian ini dari yang hadir di masjid ini ataupun nanti yang melihat video ini atau yang sekarang mendengar melalui via streaming dan radio, yakini baik-baik bahwa yang sebenarnya menghancurkan agama Islam adalah perkara bid'ah. Mereka yang menjadikan kebaikan Islam itu menjadi kabut, menjadi penuh dengan kekeruhan, tidak putih lagi sebagaimana yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Jangan sampai melakukan perbuatan bid'ah. Karena bid'ah inilah yang mengeruhkan keadaan, mengada-ngada di dalam agama. Coba perhatikan, penulis mengatakan, sesungguhnya kabut keruh berupa bid'ah ini merupakan penyimpangan yang menodai kebenaran manhaj kenabian yang telah mengantarkan ke masa kebaikan murni. Zaman Rasulullah yang paling murni, maka datangnya bid'ah menjadi keruh, sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap syariat yang terang benderang, di mana digambarkan malam harinya laksana siangnya, seperti yang saya sebutkan tadi. Lailuha kanahar, ya kata Rasulullah, taraktukum 'alal baydha, aku tinggalkan kalian di atas putih. Agama Islam ini sempurna, putih, bersih. Siangnya seperti malamnya, malamnya seperti siangnya, saking putihnya. Gara-gara bid'ah masuk, jadi kotor. Ya, lailuha kanahariha. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di saat menafsirkan makna ad-dakhan seperti yang tersebut dalam hadis Hudzaifah ketika bertanya kepada beliau, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Yaitu suatu kaum yang mengikuti sunnah selain sunnahku. Ingat Pak, kata sunnah di sini ya artinya ajaranku. Garis bawah itu baik-baik. Suatu kaum yang mengikuti sunnah yaitu ajaran selain sunnahku yaitu ajaranku. Karena makna sunnah dalam agama Islam, kalau kita lihat dari hadis-hadis Rasul yang sahih, makna sunnah itu ada empat. Ya, arti sunnah dalam Islam itu ada empat. Yang pertama, ajaran Rasulullah. Yaitu ketika ada tiga orang yang datang ke rumah istri-istri Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu mereka menganggap ibadah mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah SAW. Maka mereka kemudian mengatakan, yang satu, saya akan berpuasa setiap hari tanpa berbuka. Artinya terus puasa setiap hari. Tidak pernah tidak puasa setiap harinya. Tiap harinya puasa. Yang satu mengatakan, saya akan sholat malam setiap malam, gak pernah tidur. Yang satu mengatakan, saya akan tidak menikahi perempuan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wallahi inni la'atqakum wa'akhsyakum lillah. Demi Allah, aku sangat orang yang paling bertakwa dan takut kepada Allah di antara kalian. Di sini pelajaran menarik Pak. Niat baik tidak cukup. Harus dengan cara yang benar. Gak cukup niat baik. Lihat orang ini ingin puasa setiap hari. Apakah gak punya harta untuk makan? Enggak. Karena ingin ibadah. Yang kedua, ingin sholat malam. Apakah punya penyakit insomnia? Enggak. Karena ingin ibadah. Yang ketiga, tidak ingin menikahi wanita. Apakah karena mandul? Tidak. Karena ingin ibadah. Niat baik gak cukup. Kata Rasulullah, kaliankah yang mengatakan seperti ini? Aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa terhadap Allah dibandingkan kalian. Tetapi aku puasa, aku juga berbuka. Aku sholat malam, aku tidur. Aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Di sini juga terdapat pelajaran. Sebelum saya artikan, terdapat pelajaran menarik. Hebatnya para sahabat dibandingkan manusia setelah zaman sahabat. kalau salah langsung apa? Ditegur oleh Allah dan Rasul. Makanya kita belajar ini mengapa memilih manhaj salaf. Salaf itu diantaranya adalah para sahabat. Kenapa kita memahami agama dengan pemahaman para sahabat? Karena mereka sudah teruji kebenaran pemahamannya terhadap agama. Kenapa? Salah satunya kalau mereka keliru maka akan ditegur. Buktinya hadis yang saya baru bacakan tadi. Langsung tiga orang tersebut ditegur oleh Rasulullah. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Yang membenci sunnahku bukan dariku. Ya, yang membenci sunnahku bukan dariku. Sunnahku di sini apa? Ajaran. Itu makna sunnah yang pertama. Makna sunnah yang kedua yaitu sinonim dengan hadis. Sinonim dengan hadis. Hadis apa? Setiap yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan, itu hadis. Makna sunnah yang ketiga yaitu kebalikan dari bid'ah. Kebalikan dari bid'ah. Ini makna sunnah yang ketiga. Makna sunnah yang keempat dilihat dari ilmu fikih, yaitu apa? Sunnah, sholat sunnah berarti apa? Apa definisinya? Puasa sunnah berarti apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Itu bukan definisi, itu nilai. Nilai sunnah. Adapun definisinya adalah adapun definisinya adalah yaitu ma talaba asy-syari'u talaban jaziman. Saya ulangi, ma talaba asy-syari'u talaban ghaira jazimin. Yang diminta oleh syariat untuk dikerjakan tetapi permintaannya tidak terlalu ditekankan. Nah, itu disebut dengan pengertian sunnah. Sesuatu yang diminta oleh syariat dengan permintaan yang tidak terlalu ditekankan. Yang bernilai apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Itu sunnah. Nah, itu makna sunnah empat. Sunnah. Ya. Nah, kalau sering ustaz-ustaz mengatakan, kita harus berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Maka maksud sunnah di sini apa? Hadis. Ya. Kalau ada orang mengatakan semua sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah baik, maksudnya berarti sini apa? Ajaran. Kalau saya mengatakan memperbanyaklah ibadah-ibadah sunnah di rumah, maksudnya apa? Berarti yang diminta oleh syariat dengan permintaan yang tidak begitu ditekankan. Yang bernilai apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Baik. Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda, yaitu suatu kaum yang mengikuti sunnah selain sunnahku dan mengambil petunjuk selain petunjukku. Beliau mengatakan ini merupakan akar penyakit dan sumber bencana. Jadi Pak, saya sering berhadapan dengan orang-orang ahli tasawuf. Mereka itu gak terlalu suka untuk berbicara, wah ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik. Ah, udah, yang penting kita ibadah kepada Allah, zikir, perbaiki hati, jangan suka menyalahkan orang lain. Nah, menurut ajaran ahlu sunnah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhnya Imam Bukhari, saya lupa namanya, Syekh Imam Bukhari mengatakan, "Adzabu 'ani sunnah afdalu minal jihad." Orang yang membela sunnah lebih utama dibandingkan berjihad. Ya, membela sunnah berarti kita mengatakan ini sunnah, ini bid'ah, jangan dikerjakan. Ini sunnah, dikerjakan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. ia adalah penyimpangan dari sunnah dalam bermanhaj dan merupakan keberpalingan dari ajaran Nabi dalam berperilaku dan beramal. Ada cerita menarik, Pak. Ya, agar kita benar-benar perkara bid'ah itu sangat dijauhkan oleh para ulama. Imam Darul Hijrah, Imam Malik. Ada orang bertanya kepada beliau, "Wahai Malik, min aina uhrim?" Dari mana aku berihram? Ini di kota Madinah. Miqatnya penduduk kota Madinah di mana? Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Dzul Hulaifah. Kata Imam Malik, min Dzul Hulaifah. Haitsu ahrama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu kalau ingin berihram haji atau umrah, silakan berihram di Dzul Hulaifah. Anggap sini Dzul Hulaifah ya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berihram di Dzul Hulaifah. Baik. Kemudian orang ini mengatakan, "Wahai Imam, saya ingin berihram di kuburan, di samping kuburan Rasulullah. Di samping Masjid Nabawi." Kemudian Imam mengatakan, "Jangan kau kerjakan, la taf'alhu. Jangan kau mengerjakan, fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Aku takut kamu nanti kena ujian." Kemudian orang tersebut mengatakan, "Lihat, wahai Imam, ujian apa yang aku dapatkan? Kan cuma amyal azidua. Dia hanya beberapa kilometer. Anggap di sini rumahku, ya, di sini rumahku. Ya, apa? Di sini rumahku. Aturan aku berihram di sini. Nah, aku di sini berihram. Hanya beberapa meter, beberapa kilometer aku tambahi saja." Paham ceritanya, Pak? Ya, aturan berihram di sini beliau tidak mau berihramnya, mau dari Masjid Nabawi di samping kuburan Rasulullah. Ketika beliau diperingatkan, "Aku takut kamu kena ujian nanti." Kata orang ini mengatakan, "Ujian apa? Ini hanya jarak beberapa saja." Ya, sebagian orang mengatakan, "Wah, ini kan cuma ya begini saja, daripada begini dari maka mendingan begini." Sama itu seperti itu. Maka beliau mengatakan, "Ujian apa yang lebih berat dibandingkan kamu mengerjakan sesuatu yang belum pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Nah, itu para ulama seperti itu. Ada lagi cerita menarik, Sa'id ibnu Musayyib rahimahullah. Beliau, kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah azan subuh biasanya beliau tidak menambahkan untuk sholat sebelum dua rakaat sebelum subuh, kecuali dua rakaat itu saja. Setelah azan subuh, cuma dua rakaat sebelum subuh. Ini kalau seandainya antum mendengar azan subuh, mau sholat qobliyah subuhnya di rumah atau di masjid, pokoknya tidak ada tambahan setelah azan subuh kecuali dua rakaat sebelum subuh. Jadi kalau kita masuk ke dalam masjid sudah azan subuh, maka yang kita lakukan dua rakaat sebelum subuh. Dan itu sudah termasuk tahiyatul masjid. Ini tidak perlu tahiyatul masjid dulu dua rakaat, baru dua rakaat sebelum subuh. Tidak perlu. Ada orang setelah adzan subuh dia sholat dua rakaat, salam. Dua rakaat lagi, salam. Nunggu iqamah, dua rakaat lagi, salam. Maka Sa'id ibn Musayyib mengatakan, "Kamu kok menambah dua rakaat dari dua rakaat setelah azan?" Maka orang ini bertanya, "Ayu'adzibunillahu ala salah?" Wahai Sa'id, apakah Allah akan menyiksaku karena aku sholat? Aku sekarang apa? Sholat, bukan maksiat. "Ayu'adzibunillahu ala salah?" Apakah Allah akan menyiksaku ketika aku sholat? Artinya dua rakaat yang aku tambahkan itu kan aku sholat, enggak maksiat. Sama seperti orang sekarang, apakah Allah akan menyiksaku kalau aku lagi sholawatan? Lagi baca ini dan itu, bukan ada contohnya dari Rasulullah SAW. Apakah aku akan disiksa itu? Maka beliau mengatakan, La yu'adzibuka ala salat, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tidak. Allah tidak akan menyiksamu kalau kamu sholat. Enggak. Tapi Allah akan menyiksamu karena kamu tidak sesuai dengan ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dakhan. Bid'ah itu adalah kabut yang menyelimuti umat Islam. Ya, cukup kiranya nanti ada pembicaraan menarik setelah ini. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, masih ada waktu 5 menit mungkin jika ada yang ingin bertanya. Ada? Jika tidak ada, kita cukupkan. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.